نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وقال الله تعالى باب وقال الله تعالى باب قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله perhatikan jar majrur dia mutalik dengan amilnya tawakkalu dia ditakdim ya didahulukan ini memberikan faedah hasr yaitu pembatasan bahwa tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh membawakan bab tawakal. Tawakal itu apa sih? At-tafwid. Ya, yaitu menyerahkan kepada Allah. Kalau tawakal kepada Allah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah termasuk di antara ibadah yang paling agung. Jadi Syekh di sini Muhammad bin Abdul Wahab hendak menjelaskan kepada kita bahwa tawakal itu wajib ya, dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia adalah kedudukan tauhid yang tertinggi. Kedudukan tauhid yang tertinggi. Wa 'alallahi, tadi perhatikan jar majrur dia dia muta'alliq dengan amil yang muqaddam yaitu fi'il amr, tawakkalu. Ya, kenapa didahulukan? Liyufidal hasr, untuk memberikan faedah pembatasan. Maka kalau dikatakan wa 'alallah, maka maknanya la 'ala ghairi, bukan kepada selain Allah. Tawakkalu, maknanya apa? Fawwidu, i'tamidu 'alaihi, begitu. Bersandarlah kepada dia. Seorang mukmin mesti bertawakal kepada Allah. Enggak boleh dia percaya diri. Ya. Nah, bertawakal pada Allah tidak menafikan melakukan sebab. Asbab tetap melakukan sebab. Ya. Karena meninggalkan sebab, saya lepasin aja biarin ontak saya hanya bertawakal pada Allah. Kata Nabi enggak gitu. Kata Nabi, "Iqilha wa tawakkal." Ikat baru tawakal. Siapa itu? Humul ladzina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbih yatawakkalun. Perhatikan wa ala rabbih yatawakkalun. Kepada Rabb mereka bertawakal. Ya. Dan Nabi SAW telah mensifati ya, seandainya kita bertawakal itu seperti tawakalnya burung. Burung itu kan tawakal, pergi pagi hari dia tawakal kepada Allah. Dia cari asbab, cari rezeki, ke pohon ini, ke pohon itu, ke pohon ini, ke hutan ini, ke hutan itu. Bahkan dia sampai seberang samudra, seberang lautan. Dia bertawakal. Nah, maka kata Rasulullah SAW, yadkhul jannah aqwamun afidatuhum afidatut tayyir, akan masuk ke surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Hati burung itu apa? Tawakal. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, lau annakum kuntum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih laruziktum kama turzakuna tayyir. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa burung? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pergi pagi pulang, pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Nah, itu rezeki yang Allah jamin untuk burung. Kenapa? Karena burung tawakal. Karena burung tawakal. Cari sebab. Nah, orang yang masuk surga itu, kata Nabi, yadkhul jannah aqwamun, sejumlah kaum akan masuk surga. Afidatuhum afidatut tayyir. Hati mereka seperti hati burung. Nah, ini penting untuk kita pahami di sini. Tapi di situ lihat sudah ada syarah dari Syekh bin Baz. Nah, fadal dibaca syarahnya di sini. Nah. Ya. Silakan dibaca di sini. Siapa ini baca Ihsan, baca Ihsan. Musabbabu disebabkan. Isim fa'il musabbibul asbab. Musabbibul asbab. Musabbibul asbabi. Wa kullu syai'in biyadihi. Wa ma sya'ahu kana wa ma lam yasha'u lam yakun. Wa ya'lamu annal qadara qad sabaqahu bi kulli syai'in. Wa laysa lil 'abdi qudratun 'ala ayyi syai'in lam yasha'u subhanahu wa ta'ala. Ma'al-akhdi bil-asbabi. Baik. Ya, perhatikan di sini pernyataan Syekh bin Baz. Arad al-mu'allifu, mu'allif di sini itu al-imam Muhammad bin Abdul Wahab, menghendaki bihadi at-tarjamati, sub pembahasan ini. Beliau menginginkan apa? Wujuba at-tawakkuli, wajibnya bertawakal alallahi, kepada Allah, wal i'timad dan bersandar alaihi, kepadanya, fi jami'i umurid dini wa dunia, dalam segala perkara agama dan dunia. Ya, barakallahu fikum. Wajib hanya diberikan pada Allah, karena ibadah harus diberikan pada Allah, dan tawakkal itu adalah a'la maqamati tauhid, kedudukan tauhid yang paling tinggi. Dan juga yang namanya tawakal, ya, yang namanya tawakal itu adalah unsur ibadah yang paling penting. Sebagaimana ibadah diberikan hanya pada Allah, tawakal juga diberikan pada Allah. Di seluruh perkara, dunia, agama, di agama, dunia juga, urusan dunia kita nggak boleh pede, confidence terhadap diri sendiri. Itu yel-yel orang kafir yang mengajak kita untuk meninggalkan tawakal kepada Allah. Seruan percaya diri kepada diri sendiri gak boleh. Para ulama telah menjelaskan hal ini. Di antaranya, ya, Fadilatul Syekh Al-Musnid, ya, Al-Usaimi rahimahullah ta'ala, dalam sebuah ceramah beliau, seorang mukmin itu gak boleh sikotun nafs, percaya diri, gak boleh. Ya, enggak boleh. Nabi aja enggak percaya diri, ikhwah. Kepada diri sendiri. Hanya bertawakal pada Allah. Tinggal melakukan sebab, sandar pada Allah. Nabi berdoa tiap pagi apa? Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astagis, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya. Ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, setelah Nabi bertawassul dengan asma nama-nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, bertawassul dengan rahmat Allah, Nabi SAW meminta kepada Allah agar dibereskan segala urusan beliau pada hari itu. Ya. Wala takilni, janganlah engkau ya Allah serahkan urusanku itu. Wala takilni, ya, serahkan, ya, diriku kepada diriku sendiri, urusanku kepada diriku sendiri. Walaupun sekejap mata, enggak boleh. Walaupun sekejap mata, enggak boleh. Tayyib barakallahu fikum. Ya, sudah bisa dipahami sini? Nah, jadi yang kita bisa ambil faedah dari sini aja, bahwa wajibnya bertawakal kepada Allah dan memalingkan tawakal kepada selain Allah itu berarti syirik. Syirik opo? Syirik akbar. Ya. Syirik akbar. Karena tawakal kepada Allah adalah syarat sahnya iman. Iman itu dinafikan kalau tawakal juga dinafikan dari seseorang. Baik, bisa dipahami sini? Ya. Ngerti ya? Kemudian kata Syekh bin Baz, "Wa tawakkulu huwa at-tafwidu ila Allah." Tawakal itu adalah at-tafwid, masdar dari fawwada yufawwidu, menyerahkan. Menyerahkan perkara kepada Allah, wastiqatu bih. Ya, dan hanya percaya kepada Allah, tidak percaya diri kepada diri sendiri. Gak boleh percaya diri sendiri. Ya, walaupun kita berasumsi kita ini mampu mengerjakan, tapi enggak boleh bertumpu kepada diri sendiri. Ya, enggak boleh. Misal antum mau dagang di Play Store, di Marketplace. Nah, kok di Play Store sih? Emangnya mau download? Di Marketplace, antum mau jualan, ya. Jualan baju, jualan donat, jualan gemblong, jualan apalah. Ya. Antum tahu ini pengalaman. Antum udah makan asam garam. Ya, makan asam garam di dunia perniagaan yang antum dagang. Kemudian antum tahu pangsa pasarnya. Terus antum tahu para rival, kompetitor, kualitasnya, harganya. Antum bisa lebih kualitas di atas mereka, harga di bawah mereka. Itu apalagi coba? Apalagi? Ya enggak? Itu sudah menjadi korinah indikasi akan berhasilnya perniagaan. Kan begitu? Nah, percaya diri pada diri sendiri boleh? Enggak boleh. Wajib bertawakal. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, kata Nabi. Janganlah ya Allah engkau serahkan diri urusanku itu kepada diriku sendiri. Janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri itu walaupun sekejap mata. Enggak boleh. Wajib bertawakal pada Allah. Udah kita jalanin asbab aja. Ya, jalanin asbab aja. Yel-yel, percaya diri, confidence, kepercaya kepada diri sendiri, itu dari orang-orang kafir untuk memalingkan kita dari tawakal pada Allah. Gak boleh. Burung aja Allah tahu dia bisa terbang. Burung aja dia tahu dia bisa cari nafkah, makan kesini sono. Dia tahu mana biji-bijian di pohon yang bisa dia makan. Ya. Tetapi ternyata burung itu bertawakal kepada Allah. Burung itu ya, hatinya hati tawakal. Ya, lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqat tawakkulih la ruziqtum kama turzaquna at-thayr. Masyaallah. Seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya, kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Dia tawakal. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pergi pagi lapar, dia tawakal, pulang sore kenyang. Ya, dan hati burung yang bertawakal jadi dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai simbol hati yang tawakal. Ya, beliau menyatakan, yadkhulu al-jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati thayr. Ya, akan masuk ke surga suatu kaum, beberapa kaum aqwamun, jamak dari kaum, yang kalbu mereka, hati mereka seperti hatinya burung yang tawakal. Ya, beda sama orang yang pasang penglaris, tawakalnya sama penglarisnya. Dia jualan pasang penglaris, itu tawakalnya sama penglarisnya. Ya, ada juga yang tawakal sama mantranya. Pagi-pagi udah ada yang beli, dia pakai mantra deh, dagangannya di geprek-geprek pakai duit, ya. Laris-laris Tanjung kumpul gitu. Laris manis Tanjung kimpul-kimpul gitu. Dusta itu. Itu mantranya itu. Nah. Saya pernah beli di Puri Cendana situ. Beli pisangnya, tukang pisang ya Allah. Kasihan. Saya beli, terus duit saya dikepret-kepret. Ya. Dikepret-kepretin tuh buah yang lain. Loh, kenapa pak? Begitu. Nah, padahal kita udah tahu juga kan, emangnya kita lugu-lugu banget apa? Kenapa pak? Kok dikepret-kepret tuh pisangnya? Sambil mantrain gitu. Laris manis Tanjung Kimpul. Biar laku. Gak bener kayak gitu. Keliru. Tawakal kepada Allah, bukan kepada mantra-mantra kayak begitu. Itu tawakal kepada mantra itu ntar. Sama kayak penglaris, ya, tawakalnya kepada jinnya. Sama kayak orang pendekar yang pakai ilmu kebal, tekbal-tekbalan. Ya, anggota Densus 88, Densus 99 kepolisian ya. Ini Densus 88 ada. Siapa itu? Bukan Densus, apa? Kalau kepolisi Densus 88. Ini yang satu lagi dari Banser. Densus 99. Nah. Kenapa namanya 99? Asmaul Husna 99 gitu. Cok gali cok. Nah. Dia pakai ilmu kebal. Kebal dibacok, kebal di ini, kebal di itu. Ya. Dan mereka ajarkan tawakalnya kepada itu. Akhirnya ketika dalam sebuah momen wisuda pesantrennya, ya, di depan hadapan orang tua murid, atraksi, demonstrasi, dirindes mobil. Mati ternyata. Mati, ya. Ternyata mati. Ma'ruf itu kan? Setahun atau dua tahun lalu. Ada juga yang itu lidahnya. Ternyata kepotong lidahnya. Anggota Banser. Ini akibat bertawakal kepada jin. Nah, ini dirugi dunia akhirat. Ya Allah musta'an. Ya, wal imanu bi annahu musabbibul asbabi, dan mengimani. Ya, ini tawakal itu mengimani bahwa Allah lah yang menyebabkan sebab-sebab semua. Ya. Jadi hati kita lega plong ketika tahu ini semua adalah kehendak Allah. Allah sudah takdirkan. Apapun yang terjadi, yang akan terjadi, ridho. Wa kullu syai'in biyadih, mengimani semua segala sesuatu itu di tangan Allah. Wa ma syaa'ahu, dan apa yang Allah kehendaki, kana, maka dia terjadi, pasti terjadi. Wa ma lam yasha'hu, dan apa yang Allah tidak kehendaki, lam yakun, maka dia tidak terjadi. Wa ya'lamu, dan Allah mengetahui annal qadara. Ah, dan seorang hamba dia mesti mengetahui, ini ya'lam fa'ila domir mustatir huwanya itu kembali kepada al-abdu. Dan dia mengetahui bahwasanya takdir qad sabaqahu, telah mendahului dia. Ya, bi kulli syai'in, dengan segala hal, kejadian apapun itu pasti ada takdir. Nah, jadi dia mengimani takdir. Nah, ini orang bertawakal. Laisa lil 'abdi qudratun. Nah, ini tawakal meyakini hamba tidak memiliki kudrah, kemampuan, ala ayyi syai'in, ya, atas segala hal, lam yasha'hu subhana, yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, ma'al akhdhi bil asbab, walaupun dia sudah melaksanakan sebab, ya, mengambil sebab, dia sudah berupaya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini penting sini. Terus, ya. Jadi paham sini ya. Mana ayat ini? Kemudian di ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, waqala wa qawlihi wa innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Dan firman Allah, sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati mereka. Ya. Lanjutan ayatnya apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Syahidnya justru di ayat yang enggak disebutkan. Nah, syahidnya justru di situ. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apa disebutkan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, ya, maka bertambah iman mereka. Ya, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ya, Pak Mas Khairul, saya tanya nih. Ini kan ayat Allah tuh boleh dibacakan. Iman antum nambah enggak? Nambah enggak? Jujur aja enggak apa-apa. Bertambah. Hah? Bertambah. Sering enggak dibacain ayat Allah? Enggak nambah, biasa aja. Pernah enggak? Pernah. Saya pernah. Kalau lagi banyak maksiat ya. Kalau lagi banyak maksiat, masyaallah. Ya. Waalaikumsalam. Pernah sini? Pak Eko pernah, Pak Eko? Pernah. Terus berarti bukan orang yang beriman dong. Hah? Kan innamal mu'minin itu kan innama itu untuk menghasar, membatasi. Ya. Didatangkan untuk menghasar. Yang beriman itu yang disebut nama Allah bergetar. Yang dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Lah kalau enggak nambah iman berarti enggak beriman dong. Nah, ini harus dipahami, imanul mutlak wa mutlakul iman. Masih ingat gak di pelajaran apa itu dulu? Hah? Akidah At-Tahawiyah. Ya. Oh, yang lain gak ikut. Nah, hanya untuk tulab santri aja. Tapi gak apa-apa lah. Nanti itu insya Allah kita bahas. Mana lagi tadi? Ya. Kita baca syarahnya di sini. Ini yang jadi syahidnya justru ayat setelahnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kaum mukminin yang imannya itu benar-benar iman dengan tiga sifat. Ya, di sini. Itu ziyadah iman ketika dengar ayat-ayat Allah. Ya, khauf. Ya, takut pada Allah ketika disebutkan nama Allah. Yang terakhir. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Menyerahkan urusan mereka, bersandar hanya kepada Allah. Menyerahkan urusan mereka hanya pada Allah, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwasanya tawakal kepada Allah semata merupakan sifatnya orang-orang yang beriman. Nah, kita bacain syarahnya di sini. Nah, faddal. Ustaz Abdurrahman. قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى آخره وقوله يا أيها النبي حسبك الله وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيك الله وكافي أتباؤك عن كل أحد ومن كفاه الله ما أهمه لم يحتج إلى أحد لم يحتج إلى أحد لم يحتج إلى أحد لم يحتج احتاج يحتاج فالواجب على المؤمن أن يتوكل على الله ما أخذه بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه وترك الأسباب التي تضره في دينه ودنياه فيعمل الطاعات ويترك المعاصي لينال الجنة معاصية ويترك المعاصي karena dia khafif ya terus لينال الجنة ويأكل ويشرب ويتجنب ما يضره لأن هذا سبب حياته فهذا لا ينافي التوكل توكلا فهذا لا ينافي التوكل بل التوكل مجموع الأمرين الأول الثقة بالله وأنه مسبب الأسباب ومسرف الأمور وكل شيء بيده الثاني الأخذ بالأسباب وليس التوكل ترك الأسباب كما تقول الصوفية بل لا بد من الأمرين ويستعينوا بالله في ذلك. Nah, sepertinya Syekh bin Baz di sini langsung mensyarah 3 ayat ya. Ya. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah itu. Ya. Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. 3 ayat. Langsung disyarah oleh Syekh bin Baz ini. Ya. Wa ya nabi hasbukallah, cukuplah Allah sebagai penolong kau, gitu kan. Ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Ya. Baik, 3 langsung disyarah oleh Syekh bin Baz secara ringkas, padat ya dan berisi sehingga kita paham ya. Ya, ya Nabi hasbukallah, cukuplah. Hasbukallah itu maksudnya kafikallahu. Ya, Allah lah yang mencukupi engkau gitu. Ya. Fa huwa hasbuh kafihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengabarkan kepada nabinya beserta kita semua sebagai umat beliau bahwasanya Allah semata yang mencukupkan kita. Ya, maka umat ini enggak butuh kepada siapapun. Ya, maka hendaknya mereka bertawakal kepada Allah, berharap hanya pada Allah. Ya. Ini kemudian ya, hasbukallah. Adapun yang berikutnya nanti itu enggak disyarah oleh Syekh bin Baz, berikutnya terakhir. Kata Syekh bin Baz, innamal mu'minuna alladzina ya firman Allah taala yang dibawakan oleh Syekh, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, tapi syahidnya bukan di sini, ayat lanjutannya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini syahidnya. ayatnya justru enggak disebutkan. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini yang enggak disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Karena di matan-matan kitab tauhid yang lainnya memang seperti ini. Ya. Siapa aja yang menghafal kitab tauhid, pernah menghafal, dia akan tahu. Cuman berhenti dari seperti di wajilat qulubuhum. Ya. Ya. Syekh tidak melanjutkan di sini. Ya. Karena dianggap udah hafal lah. Lanjutannya karena ayatnya wa idza tulat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ini sifat kaum mukminin. Ya, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib barakallahu fik. Ah. Mana lagi tadi? Kemudian ayat firman Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah lah yang mencukupinya. Ai kafika Allah. Allah yang mencukupi engkau. Wa kafi ya atba'aka. Dan ya ini kafinya itu oh bukan atba'ika, mudhaf ilaih. Karena is kafi itu isim fa'il. Ya, kafi atba'ika an kulli ahad. Ya, yaitu Allah yang mencukupkan engkau wahai Nabi dan mencukupkan seluruh pengikut engkau ya daripada semua orang. Ya. Wa man kafahullahu ma ahammahu lam yahtaj ila ahadin. Maka siapa yang sudah Allah cukupkan dari segala hal yang urgen untuk dia butuhkan, maka dia enggak butuh lagi kepada siapapun. Fal wajibu 'alal mu'mini, maka yang wajib bagi setiap mukmin an yatawakkala 'ala Allah ya agar dia bertawakal pada Allah ma akhdhihi bil asbab. Namun dia tetap mengambil sebab. Ya. Kalau dia mau mencari rezeki, bertawakal pada Allah tetap cari rezeki, bekerja, berdagang, berniaga, berladang ya, nelayan dan lainnya dari hal-hal yang halal. Ya, allati tanfa'uhu fi dinihi wa dunyah. Yang bermanfaat untuk dia dalam urusan di agama dan dunianya. Kalau tadi itu urusan dunia, kalau urusan agama, kalau dia mau masuk surga, ya cari sebabnya. Ya, berbakti pada orang tua, beramal soleh, ya, dan yang lainnya. Watarkil asbab allati tadurruhu, dan meninggalkan sebab-sebab yang akan memberikan efek negatif bahaya buat dia dalam urusan agama dan dunianya. Faya amalu ta'ati, akhirnya dia mengamalkan ya berbagai macam ketaatan. Wa yatrukul ma'asiyah, dia meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Liyanalal jannata, agar dia menggapai surga. Ya. Agar dia menggapai surga. Ya. Kemudian wa ya'kulu wa yashrabu. Ya, di antara bentuk yang lainnya ya'kulu yashrabu, dia makan minum ya, supaya dia tetap hidup. Wa yatajannabu ma yadurru, dia menjauhi apa yang memberikan bahaya buat dia. Li'anna hadha sababu hayatihi, karena ini adalah sebab kehidupan dia. Ya. Fa hadha la yunafi at-tawakkula, ini tidak menafikan tawakkul. Ya, tawakal tidak demikian. Ya, bal at-tawakkulu majmu'ul amrayn. Bahkan yang namanya tawakal itu adalah ya mesti terhimpun dua hal. Yang pertama siqatu billah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah bi annahu musabbibul asbab, bahwa Allah lah yang menjadi zat yang menyebabkan segala hal, segala sebab, wa musriful umur ya, dan yang Allah lah yang memalingkan segala perkara. Afwan. Wa musriful umur. Wa kullu syai'in biyadih, kullu kan kullah. Dia mesti meyakini Allah lah yang memalingkan segala perkara. Dan segala hal itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Asalnya yang kedua al-akhdhu bil asbab. Yang kedua dia mesti mengambil sebab. Kayak tadi yang sahabat mengatakan ya, ursilu naqati wa atawakkalu. Saya lepas aja unta saya. Enggak apa-apa, enggak bakal hilang kok. Saya bertawakal, kata Nabi, enggak ighil ighilha wa tawakkal. Ikat baru tawakal. Ikat baru tawakal. Ingat ya, meninggalkan sebab hanya bersandar kepada Allah itu celaan terhadap syariat. Meninggalkan tawakal hanya bersandar kepada sebab itu syirik kepada Allah. ya. Jadi dua hal yang saling berkaitan erat, ya, enggak menafikan satu sama lain. Baik, barakallahu fiik. Ya, sama kayak lagi musim pandemi, cari sebab biar selamat, ya, ikut protokol kesehatan, ya, ikut protokol kesehatan. Nah, kemudian tawakal, bahwasanya segala macam mudorot, manfaat itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enggak? Kan enggak ada, enggak kontradiksi. Kontradiksi enggak? Hah? Kontradiksi enggak? Enggak ada, enggak kontradiksi. Nah, barakallahu fikum. Lagi, jangan cuma dia bersandar kepada hadis la adwa wala tiarah, la adwa wala tiarata wajibuni al-fa'al. Tidak ada yang namanya adwa. Adwa itu apa? Penyakit menular, ya. Maksudnya bukan Rasul menafikan penyakit itu ada yang enggak ada yang menular gitu, bukan. Penyakit ada yang menular, kayak COVID, AIDS, TBC, apa lagi? Cacar, apa lagi? Batuk, ya, TBC itulah ya. Kan menular itu. Sakit mata aja menular tuh. Nah. Ya, terus gimana? Kan udah pernah kita jelasin. Maksudnya nggak ada yang menular dengan izin, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ah? Nah, cuman tetap kita dianjurkan, ya, untuk menjaga diri dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, barakallahu fik. Mana lagi tadi? Walaysa tawakkulu tarkal asbabi. Bukanlah tawakal itu meninggalkan sebab, kama taqulu sufiyatu. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sufi. Ini diantaranya, ya, jamaatu tabligh. Nah, ini mereka seperti itu. Ingat gak dulu waktu awal-awal COVID, mereka malah mengadakan jor. Jor itu pertemuan besar mereka dengan masyikhnya. Ya, dibilang COVID itu, ya, COVID itu takut sama jamaah. Subhanallah. Itu dia. Ya, Allah kuasa, COVID tak kuasa, corona tak kuasa. Corona takut sama jamaah. Di mana ada corona, kita datang jamaah datangin. Nah, akhirnya Allah takdirkan apa? Kena mereka. Ya. Dan banyak mereka di antara mereka yang dulu, ya. Nah, semisal apa? Meninggalkan anak istri dalam keadaan kempes keuangan. Nah, tinggalkan. Dah tawakal. Nah, pakai dalil apa? Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Ya. Hajar dan Nabi Ibrahim itu nabi. Allah sudah kabarkan pada Ibrahim, Allah yang akan jaga anaknya. Nanti dikasih rezeki. Nah, urgen dakwah, mesti dakwah. Nabi Ibrahim mesti berangkat ke Syam. Dari Mekah mesti berangkat. Terus anak istri, Allah sudah kabarkan, wahyukan. Sementara mereka enggak dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Saya barakallahu fik. Sama kondisi ngepas keuangan tadut itu juga. Nah, ya. Kalau ngepas jangan. Ya, kalau kempes, nah, jangan. Mana lagi tadi? Balabudda minal amrain, bahkan mesti terkumpul dua hal, wa yasta'inu billahi fi dzalik, dan dia meminta pertolongan pada Allah dalam hal tersebut. Dua hal itu tadi apa? Ya. Yakin kepada Allah, yang kedua, ya, ikhtiar ngambil sebab. Nah. Itu ya. Barakallahu fiik. Kemudian di ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh di sini. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Ya, ini firman Allah Taala yang diucapkan Nabi Ibrahim, qala Ibrahim, ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, ketika dia dilemparkan ke api. Ya, finnar ini api ya, jangan diterjemahin neraka. Ke api. Qalaha wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkannya. Hina qalulah, ketika mereka berkata kepada Nabi, innannasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum fazadahum imana. Ya, selepas perang Badar, ya, dikatakan pada Nabi ketika mereka di, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ditimpa kekalahan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka orang musyrikin mengatakan, "Woi, kita ini semua orang-orang udah berkumpul jama'ulakum, untuk berkumpul untuk menghancurkan kalian. Fakhshawhum, ayo takutlah sama mereka, yo." Fazaduhum imana. Namun ternyata Nabi dan para sahabat bertambah iman mereka. Wa qalu, Nabi dan para sahabat mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah. Kafina. Allahu kafina. Maksudnya begitu. Fala natawakkalu illa alaih. Allah yang mencukupkan kita, kita hanya, kita tidak bertawakal kecuali hanya padanya. Wa ni'mal wakil, ya. Dan Allah lah sebaik-baik wakil. Al-mawkul ilaih. Umur ibadih. Yang segala perkara hamba diserahkan kepadanya. Nah, itu maksudnya. Ya. Ayo, kita baca syarahnya di sini, keterangan dari Syekh Ibn Baz, tafadhal, dibaca di sini. Ya. Fikri, tafadhal Fikri. Qala Syarif Allah Ta'ala. Hadis Ibnu Abbas qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim hina qala Ibrahim fa anjahu Allah minan nari hina alqahu an-namrudu. Waqala qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Fatafa'u sharruha wa sharruhum wa najahu minhum. Wasarat ayatun mu'jizatan tadullu ala sidqi risalatihi. Waqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da Uhudin hina qalu lahu innal musyrikina qad jama'u lakum. Karro ya kurru, menyerang. Karro ya kurru. Ya kurru alaikum taniyatan. Taniyatan. Faqala hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Fakafahu allahu. Wa hakadha yanbaghi lil muslimi an yaqulaha 'inda ash-shada'id. Walakin hadha la yamna'u min al-akhdhi bil asbabi, li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalaha wa qad labisa ad-dir'u wa ad-dir'u ad-dir'a maf'ul ad-dir'a wa hamala as-silaha wa wada'a al-qudata 'ala ra'sihi wa kadhalika fa'ala ashabuhu wa yawmul ahzabi hafara al-khandaqa. Qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu khudu khidrakum. Baik, perhatikan sini. Qala ha Ibrahim, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ketika dilempar ke tungku api yang besar oleh Namrud, itu malaikat semua nawarin. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah membawa hujan, sampai Jibril nawarin. Kata Ibrahim, amma anta falahtaj ilaik. Ah, kalau kamu enggak butuh. Udah di tungku api, wah Ibrahim mau enggak ini? Semua malaikat nawarin. Enggak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi barakallahu fikum. Tadi ketika ya malaikat nawarin itu jadi dalil buat musyrikin kuburin. Nah, masih ingat gak ini? Di pelajaran apa ini? Ana mahsan tum kasbu syubhat. Itu jawabannya ada di kasbu syubhat. Nanti aja deh. Ya, setelah buku ini kita baca apa? Kasbu syubhat apa kitab tauhid lagi? Tahu deh ya, nanti aja pikirin deh. Belum selesai ini. Qalaha Ibrahim, Ibrahim mengucapkannya. Fa anjahullahu minan nar, maka Allah menyelamatkannya dari api. Ya, dari api. Hina alqahu an-Namrud, ketika Namrud, raja Babilonia, ya, rajanya kaum Wasaniin, penyembah berhala, ya, menangkap Ibrahim, melemparkan Ibrahim alaihissalam ke tungku api yang besar. Ya, wa qala qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Dan kami berfirman kata Allah, wahai api, ya, setelah Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka kami katakan, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Enggak sekedar dingin, kok dingin aja beku, Nabi Ibrahim mati juga. Wa salaman, tapi yang menyelamatkan, yang mensejahterakan ala Ibrahim, ya. Api jadi sejuk, ya. Maka Ibrahim merasakan kenyamanan yang luar biasa, ya, yang enggak pernah didapatkan oleh beliau pada selain momen-momen itu, kecuali hanya momen itu. Momen apa? Ketika ya beliau di dalam tungku api. Subhanallah. Ya, Ibnu Taimiyah di penjara, Ibnu Taimiyah mengatakan penjara ini seperti tamasya ke surga. Ya, ini orang-orang beriman begitu. Semakin disiksa, semakin merasakan kenikmatan iman, kenyamanan. Masya Allah. Ya, Nabi Ibrahim ditangkap ya, karena Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala mereka. Kecuali yang gede aja satu. Kampaknya digantungin lagi. Tuh dia tuh. Ya, barakallahu fikum. Dan Nabi Ibrahim dilemparkan itu dalam sebuah riwayat disebutkan waramauhu bil manjanik pakai tapel besar. Ya, ke tapel ila bil manjanik ila wasatiha, sampai ke tengah tungku api besar. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya, kemudian mana lagi? Fakafahu syarroha. Maka Allah melindungi Nabi Ibrahim dari keburukan api tersebut. Wasyarrohum, dan dari keburukan mereka. Wanajahu minhum. Nabi Allah menyelamatkan Ibrahim dari mereka. Wasarat ayatun mu'jizatan. Ya. Dan ayat ini menjadi mu'jizat. Apa? Ayatun enaknya, ayah ini apa? Enaknya. Isim atau khobar sorot? Kalau khobar isim sorotnya mana? Hiya. Hiyanya kembali ke mana? Ayat yang tadi. Bisa. Wasarat ayatan mu'jizatan. Maka ayat tersebut menjadi ayat tanda-tanda mu'jizat tadulu ala sidqi risalatih, yang menunjukkan kebenaran kerisalah Nabi Ibrahim. Ya, wa qala Muhammadun sallallahu, Nabi Muhammad juga mengucapkannya. Nah, ini karena Nabi Muhammad sallallahu dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dua khalil. Khalilan. Ya. Khalil Allah hanya dua. Ya. Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu memiliki keutamaan yang dimiliki oleh nabi yang lain. siapa? Nabi Musa, kalimullah. Rasulullah juga kalimullah. Ya. Di mana? Ketika masih hidup, diangkat ke langit. Ya. Diajak bicara enggak sama Allah? Ya, menerima perintah sholat. Diajak bicara, kalimullah. Makanya kata para ulama, ada tiga nabi yang kalimullah. Ya. Adam, Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Cuman Adam di surga. Nabi kita Muhammad SAW di atas Sidratul Muntaha. Dan Musa di bumi. Nah. Musa di bumi. Ya. Yang paling tinggi siapa? Rasulullah SAW. Tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Ba'da Uhudin, setelah perang Uhud. Ya, jadi ketika setelah perang Uhud kan kaum mukminin diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kekalahan, sedikit kocar-kacir. Ya, kaum musyrikin mengejar dan mereka mengancam. Kata mereka, "Inna qad ajma'na as-sayra ilaika." Kami sudah ngumpulin pasukan pada engkau, wa ila ashabika, dan juga pada teman-teman kau. Ya. Linasta'silakum, agar kami menghancurkan kalian, kata musyrikin. Ya, maka Nabi SAW menyatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tahibarakallahu bikum. Ya. Ba'da Uhud hina qalulah, ketika mereka berkata kepada Nabi SAW, innal musyrikin qad jama'u, ketika para sahabat berkata kepada Nabi, sesungguhnya kaum musyrikin mereka telah mengumpulkan lakum untuk kalian, liyakurru alaikum, untuk menyerang kalian saniatan, kedua kalinya. Karo yakurru menyerang. Waqala hasbunallah wa ni'mal wakil, fakafahullah. Maka Nabi pun mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah mencukupkan beliau. Wahakadha yanbaghi lil muslimi, dan demikianlah yang sepatutnya diucapkan oleh seorang muslim, ayyakulaha, untuk mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, diucapkan ini ya indas syada'id, ketika dia dalam situasi genting. Ketika dia dalam situasi genting diucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Lakin hadza la yamna'u min al-akhdhi bil asbab. Namun walaupun demikian, ini tidaklah mencegah dia ya untuk mencari sebab, mengambil sebab. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalaha, karena Nabi mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, namun ternyata Nabi qad labisa dir'a, beliau mengenakan baju besi. Wa hamala silaha, bawa pedang. Wa wada'a al-khudata, bahkan pakai helm, helm besi. Ala ra'sihi, yang ada di atas kepala beliau. Wa kadzalika fa'ala ashabuhu, demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat beliau. Enggak kayak Banser atau yang lainnya. Ya. Yang pakai ilmu kebal. Enggak ada itu. Rasulullah SAW berdarah. Hamzah wafat, syahid dibunuh. Para sahabat terluka. Ya. Ja'far bin Abi Thalib bahkan puluhan tusukan pedang. Puluhan di tubuhnya. Ya, puluhan. Gak ada sahabat seseorang pun yang kebal, tekbal gitu. Mana ada? Ya, gak ada. Semuanya. Wah, Rasul pakai baju besi. Ah, taib. Mana lagi tadi? Wa yawmal ahzab, dan pada hari perang Ahzab, perang Ahzab, hafara al khandaq. Nabi SAW menggali parit. Wa qala ta'ala, ini kan sebab, ya kan? Strategi perang. Ya, strategi perang. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang beriman, khudhu hidrakum. Hidrakum itu waspada. Ya. Bersiap-siaplah kalian. Waspadalah kalian. Itu kurang lebih maknanya. Baik. Bab berikutnya bab qaulillahi ta'ala. Ini cuma sedikit. Ini apa? Ada itunya enggak yang belum dibaca? Hah? Fihil masail. Yang pertama, anna tawakkula minal faraid, maksudnya tawakal adalah termasuk di antara kewajiban, karena dia adalah ya a'la maqamat tauhid, maqamat tauhid, kedudukan tauhid yang paling tinggi. Dia adalah bagian dari ibadah, hanya diperuntukkan pada Allah. Gak boleh tawakal pada penglaris, kepada mantra tadi kalau dagang, penglaris manis Tanjung Kumpul, bertawakal kepada sabuk, ya, bertawakal kepada ini itulah. Ya. Saniyah, annahu min syurutil iman, bahwa tawakal termasuk diantara syarat iman. Ya, gak ada tawakal, gak ada iman. Yang ketiga, tafsirul ayah al-anfal, tafsir surah al-anfal. Yang itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirullah, atau surah al-anfal ada dua ini. Yang ayyuhan nabi hasbukallah itu kali. Ya ar-rabi'ah tafsir tafsiru ayatin fi akhiriha, tafsir ayat di ayat di akhirnya. Oh itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-khamisah tafsiru ayat al-ayat talak. Ya, surah talak, tafsir al-ayah talak. Itu surah ayat ayat mana? Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu. Yang keenam, sadis idhamusy'ni hadhil kalimah. Ya, agungnya kalimat ini itulah hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa annaha qaulu Ibrahim alaihi salam wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syada'id. Itu ucapan ya, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS ketika dalam situasi genting. Ya, selesai berarti bab 33, kita masuk ke bab 34. Ah, Masya Allah. Lanjut ya, belum sejam. Wa qalilahi, babu qalilahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala. Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ya. Tapi makar Allah di sini dikatakan oleh para syurah, para pemberi syarah kitab tauhid, istidraj. Ya. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah itu istidraj. Ya. Dengan nikmat-nikmat yang banyak Allah berikan, tapi dia bermaksiat. Nah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi, yang halikun, yang binasa. Ya. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, di bab ini hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya merasa aman dari makar Allah juga kunut, ya, bukan kunut subuh ya, itu pakai tak kalau kunut subuh. Kunut, putus asa dari rahmat Allah, termasuk dosa yang paling besar. Nah, keduanya berarti merasa aman dari makar Allah, putus asa dari rahmat Allah, berarti keduanya ini menafikan kesempurnaan tauhid. Ya, karena seorang mukmin wajib menghimpun dua hal dalam diri dia, khauf wa roja, takut dan harap. Ini maksudnya. Ya, jadi antum harus paham setiap ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh korelasinya apa. Ya, korelasinya apa ini? Nah, ada tiga buku bagus pengetahuan anda buat memahami ini. Yang pertama, Al-Jadid karya Syekh Al-Qurawi, syarah kitab Tauhid. Yang kedua, syarah kitab Tauhid Syekh Al-Utsaimin. Yang ketiga, Al-Mulakhas syarah Syekh Shalal Fauzan. Ya, jadi kita biar tahu apa maksud setiap Syekh membawakan ayat, istidlalnya bagaimana, wajul istidlalnya apa. Nah, itu ada tiga buku bagus sepengetahuan anak. Di Iyanatul Musafid juga ada, cuma itu terlalu lebar. Ya. Ini saya bawa juga Iyanatul Mustafid. Syekh mengatakan, "Wa hadzal bab wada'ahu al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitab tauhid li'anna al-amna min makrillahi wal kunut min rahmatihi yunaqqisani at-tauhida wa yunafiyani kamalahu. Wa hadzal kitab kulluhu fi mawdu' at-tauhid wa mukammilatihi wa bayani munaqidatihi wa munaqqisatihi." ini. Ya, saya membawakan bab ini karena merasa aman dari makar Allah, ya, putus asa dari rahmat Allah, mengurangi tauhid, menafikan kesempurnaan iman. Dan kitab tauhid semuanya ini topiknya tentang tauhid, penyempurna tauhid dan penjelasan hal-hal yang ya membatalkan dan mengurangi tauhid. Itu maksudnya. Kitab secara syarus, ya. Hah? Yang berarti kitabnya yang pertama Al-Jadid. Al-Jadid Syekh Al-Qurawi. Ya, yang kedua Al-Mulakhas Syarah Syekh Al-Fauzan yang pernah kita kaji sampai selesai di masjid. Yang ketiga Syarah Syekh Al-Utsaimi. Utsaimi. Itu enggak ada di buku mesti cetak sendiri. PDF aja adanya. Syarah kitab tauhid juga. Ya. Kalau mau apa buku-buku yang ringan untuk paham setiap wajhul istidlal yang dibawakan oleh ayat-ayat atau hadis, wajhul istidlalnya itu apa? Sisi pendalilannya itu untuk apa? Korelasinya apa? Itu buku-buku yang bagus itu. Ya, untuk memahami. Ya. Jangan sampai kita belajar buku ini, ayat-ayat yang lewat, kita gak paham. Ini korelasinya apa ya? Gak ngerti. Nah, itu, minimal kita ngerti. Ya. Saya barakallahu fikum. Makanya, kitab tauhid itu, ya, diulang-ulang ya ikhwah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan, sudah mengajari murid-muridnya langsung. Yang ngajari ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Bukan Syekh bin Bas. Bukan Syekh Muhammad bin Ibrahim. Bukan Syekh Fauzan. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Murid-muridnya diajari kitab tauhid. Setelah selesai, murid-muridnya bilang, Syekh, kita habis ini ngajinya fikih ya, kita ini udah selesai kan? Oh gitu. Ya, ya, ya. Kemudian saya menceritakan, ini di kampung sana, ya, ada orang yang minta kepada jin, yang apa, memberi persembahan pada jin. Oh, mereka mengutuk. Wah, mereka syirik, musyrik. Saya ceritain lagi, ini di kampung sana ada orang yang menzinahi ibunya sendiri. Wah, level nahdirnya lebih tinggi. Wah, kurang ajar, biadab, wah, segala macam. Kata saya, udah besok buka kitab tauhid lagi. Kita ngaji kitab tauhid. Wah, kalau gitu? Iya, kalian gak paham. Mana kemungkaran yang paling besar? Menzinahi ibu sendiri, naam, dosa besar, menjijikan. Ya. Tapi memberikan peribadatan pada jin, jauh lebih mengerikan. Nah, itu makanya kitab tauhid itu diulang-ulang. Ya. Makanya kita putuskan setelah Al-Mulakhas, kita baca syarah kitab tauhid. Ya, kalau kita masih belum mudeng, kita ulang lagi. Mungkin kita baca apakah apa namanya kitab tauhidnya Syekh Shalih Al-Syekh At-Tamhid. Ya. Beliau juga punya lagi kitab tauhid namanya Nahjus Sadid. Syarah kitab tauhid At-Tamhid, syarah kitab tauhid itu dua. Kalau Fathul Majid sudah jalan, ya pagi hari Ahad. Atau kita baca kitab tauhid yang lain. Yang lebih besar, ya. Cuman kalau yang lebih besar itu, kalau ngaji sepekan sekali, pesimis ya. Nah. Yang berjilid-jilid, misal Fathul Hamid kita baca, waduh, sebenarnya mantap itu Fathul Hamid. Nah. Ya, ya nanti kita pikirkan lah. Ya, tapi barakallahu fiik. Nah, kita baca syarahnya di sini. Faddal. Dibaca sini. Zaki, baca Zaki. لأن من أمن من مكر الله ساءت أعماله وأخلاقه وتصرفاته ولم يخف الله ولم يخف الله والقنوط هو اليأس من رحمة الله كذلك فإنه يسوء ظنه بالله wa tankasiru nafsuhu wa tahtariku. Wal wajibu ayyakuna al muslimu bainal amrayni fa yarjullaha wa yakafu dhunubahu wa ma'asiyahu fala yadhriku bil ma'asi wa ya'fu fala ghariqa yaghraqu tenggelam yaghraqu fa'ila yaf'alu wazannya fala yaghraqu bil ma'asi wa ya'manu min makrillahi wa ya'manu makrallahi fadhalika la yai'asu min rahmatillahi bal yakunu qatayri bainan janahina janahain bainan janahain wa fadlu ba'dil ulama'i wa faddala ba'dul ulama'i faddala ba'du وفضل بعض العلماء جانب الخوف في حال الصحة لأنه أقدر على المعاصي لأنه أقدر خبر لأن أقدر اسم تفضيل أيوه بلا لأنه أقدر على المعاصي وجانب الرجاء في وجانب ما ma'tuf kepada maf'ul dari faddala tadi. Wajani marwaja'i fi halil marobi. Li'annahu yadruku minal a'mali wa ta'ati. Wal aslu ayyakuna bainakumah. Nah. Ya, jazakallah khairan. Dua ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, afa'aminu makra Allah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang khasirun, yang merugi, yang halikun, yang binasa. Ya, wa may yaqnatu min rahmatillah, siapa yang yaqnat, kunut, ya, istiba'adul faraj, ya, putus asa dari rahmat Allah. Ya, tidak, dan siapakah yang putus asa dari rahmat Allah? Illa dalun, kecuali orang-orang yang sesat, yang mukhti'un at-tariqa shawab, yang keliru dari jalan yang lurus, yang benar. Ya. Barakallahu fikum. Ya, jadi jelas ya. Bahwasanya merasa aman dari makar Allah, putus asa dari rahmat Allah, keduanya adalah dosa besar yang menafikan kesempurnaan tauhid. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Syekh bin Bas menjelaskan ayat ini yang dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hadzal babu li bayani tahrimil amni min makrillahi. Bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjelaskan haramnya merasa aman dari makar Allah. Wal qunut min rahmatillah. Dan juga haramnya putus asa dari rahmat Allah. Ya. Bab ini juga dibawakan oleh Syekh wa bayani ba'di hadhil kabair untuk menjelaskan sebagian dosa-dosa besar ini. Hakikatnya seperti apa? Ya. Barakallahu fikum. Ya. Afa aminu makrallah. Makar Allah itu ya, kalau antum lihat tafsirnya ini istidraj, mereka terus maksiat. Ya. Ya. Dalam keadaan mereka mendapatkan nikmat, itu makar dari Allah. Maka orang-orang yang maksiat, ya, rezekinya lancar, itu dapat makar dari Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'ti al-abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'siyatin fa'lam anna madzalika minhu." Istidrajun. Nah, jika Anda melihat Allah Ta'ala memberikan pada seseorang hamba, memberikan dunia yang dia sukai, dia mau kendaraan mewah, Allah beri, rumah mewah, Allah beri. Ya, istri cantik, Allah kasih. Mau apa lagi dia? Makan enak, Allah kasih. Semua tempat yang nyaman, Allah kasih. Mau liburan, Allah mudahkan. Wahuwa mukimun ala maksiatin. Namun dia tetap maksiat. Ya. Fa'alam anna ma dzalika minhu istidrat. Itu istidrat dari Allah SWT. Ya. Ya dan billah. Ini ngeri. Ya. Ngeri ini. Ya. Setiap nikmat, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah, yang tidak mendekatkan diri pada Allah, fahiya badiyatun. Itu adalah musibah. Dia sangka nikmat padahal musibah. Tapi barakallahu fikum. Nah, makar pada Allah Subhanahu wa taala itulah keadilan, balasan, dan Allah dipuji atas perbuatan tersebut. Kalau makar makhluk jelek. Namun Allah tidak boleh disifati secara mutlak memiliki sifat makar, mesti tafsil. Ya. Di kajian kita di sini di masjid pernah Al-Qawaidul Muslah ya, dijelaskan di situ oleh Syekh Al-Utsaimin. Ya, antum belum pernah belum datang ke sini waktu itu ya, Al-Qawaidul Muslah di sini di masjid. Bahwasanya Allah tidak disifati dengan sifat makar kecuali ketika sedang membalas makar hamba. Wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah balas makar mereka. Ya. Ketika sang hamba tertipu dengan nikmat dunia, mereka merasa aman dari makar Allah, nah, dari istidraj. Nah. Jadi enggak boleh disifati sifat makar secara mutlak kepada Allah, mesti dirinci. Paham sini? Kapan Allah memiliki sifat makar? Ketika membalas makar hamba. Ketika memberikan ya, makar kepada hamba karena sang hamba merasa aman. Jadi makar dari Allah SWT itu hak, keadilan. Itu sebagai balasan dari perbuatan buruk hamba. Yuhmad. Perbuatan Allah itu dipuji. Semua perbuatan Allah mahmud, terpuji. Gak ada aib dan celah. Ya, hatta takdir buruk. Buruk takdir itu dari sisi yang ditakdirkan. Perbuatan Allah mentakdirkan, terpuji. Ya. Di Syarah Al-Wasithiyah Syekh Utsaimin ya, di kajian kita dijelaskan di situ. Tapi barakallahu fik, mana lagi tadi? Ya. Wal amnu min makrillah minal kabair. Merasa aman dari makar Allah termasuk dosa besar. Nah, kalau dosa besar berarti mengurangi kadar tauhid. Iya enggak? Al-iman yazid wa yankus. Yazid bita'ah wa yankus bil maksiat. Iman bertambah berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka tauhid iman berkurang dengan kemaksiatan. Ya, maka berarti ini memiliki pengaruh terhadap iman, tauhid. Wa huwa yufdi ila tasahuri. Nah, merasa aman dari makar Allah, ini akan menghantarkan kepada menganggap remeh fi maharimillah terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li anna man amina min makrillah, karena orang yang merasa aman dari makar Allah, ya, saat amaluhu buruk perbuatannya, wa akhlaquhu akhlaknya, wa tasarrufatuhu segala tindak tanduk dia, walam yakhafillaha, dia enggak takut dari rahmat Allah. Dia merasa aman, tenang aja. Ya, karena dia beramal hanya dengan roja, harapan. Enggak ada khauf, enggak ada ketakutan. Maka khauf, roja itu mesti bareng. Ya, mesti berbarengan. Ya barakallahu fikum. Ya. Makanya Ibnu Mas'ud menyatakan apa? Innal mu'mina yaradunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Sesungguhnya seorang mukmin ketika dia melihat dosa dia, maka seakan-akan dia duduk di bawah gunung yang besar, yang gunung yang besar itu takhafu ayyaqu alaih. Di seorang mukmin ini dia khawatir ya. Apa namanya? Gunung itu akan menimpa dia. Padahal dosanya kecil, tapi dia khawatir. Wa innal fajir, sebaliknya orang yang durjana yaradudubahu kadzubabin nala anfih. Ya. Itu melihat dosa-dosa dia, melihat dosa dzunub, ya. Melihat dosa-dosa dia seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Ya. Diginin, digeser dikit, udah lalatnya pergi. Enggak takut. Nah ini, merasa aman dari makar Allah. Ya dan billah. Tapi mana lagi tadi? Ya. Wal kunut huwa al ya'su min rahmatillah. Kunut adalah putus asa dari rahmat Allah. Ini dosa besar. Ya. Dosa besar. Kemudian ya, mana lagi tadi? Ya. Kadzalika fa innahu yas'u dhannuhu billah. Nah, kalau dia sudah putus asa, akhirnya dia buruk sangka kepada Allah. Ya, dia buruk sangka. Dan buruk sangka kepada Allah dosa besar. Wa tankasiru nafsuh, jiwanya hancur. Wa tahtariku, terbakar, merasa udahlah enggak ada harapan. Akhirnya menghantarkan dia kepada kekufuran. Udahlah, nanggung aja lah. Ya. Nanggung aja lah. Ya dan billah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Makanya para ulama menyatakan man abadallaha bil khauf faqat fahuwa harurid. Siapa yang beribadah pada Allah hanya dengan takut aja maka dia khawarij. Wa man awadallaha bi raja faqat fahuwa murji'i. Siapa yang beribadah pada Allah hanya dengan ya, harapan aja maka dia murji, karena murji'ah mereka yang menyatakan ya, maksiat, kekufuran enggak berpengaruh pada iman. Ya. Kekufuran enggak ngaruh, yang penting hatinya. Mau ngomong apa kek, mau bicara apa, mau melakukan apa, yang penting hatinya. Ya tabillah. Ya. Kemudian ya, wal wajibu ayyakunal muslimu bainal amrain. Maka yang wajib bagi seorang muslim mesti terhimpun dua hal pada diri dia. Fayarjullaha wa yakhafu dzunubah wa ma'asiyahu. Dia berharap pada Allah, namun dia juga takut dosa-dosa, dia akan dosa-dosa dia dan maksiat dia. Fala yaghraqu fil ma'asi, sehingga dia tidak tenggelam dalam kemaksiatan. Wa ya'manu makrallah, dan dia merasa aman dari makar Allah. Ya, janganlah dia tenggelam dengan kemaksiatan dan jangan pula dia merasa aman dari makar Allah. Walayai asumi rahmatillah, jangan pula dia putus asa dari rahmat Allah. Bal yakunu kattairi bainal janahaini, bahkan dia seperti seekor burung yang burung ini ya terbang dengan dua sayap dia. Satu sayap aja enggak berfungsi, binasa tuh burung. Ya. Mukmin juga begitu, hanya pakai khauf binasa dia. Hanya roja binasa dia. Mesti khauf dan roja. Wa faddala ba'dul ulama'i, sebagian ulama lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan janibal khofi, sisi takut. Kapan itu? Mana yang lebih utama? Sisi takut yang lebih diutamakan. Fi halati sihati, di keadaan sehat. Li'annahu aqdaru alal ma'asi, karena kalau kondisi sehat itu seseorang lebih mampu, lebih memungkinkan untuk melakukan maksiat. Ya. Taib. Nah, lagi masa muda kayak begini ya, sisi takut yang kita kedepankan, karena masa muda lebih berpotensi melakukan maksiat, zina, pacaran gitu ya, ya. Makanya kalau udah aki-aki zina lagi itu dosanya double ya, dosanya double ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wajanibar roja fi halatil marad. Nah, para ulama lebih mengutamakan sisi harap ketika dalam keadaan sakit. Kalau lagi sakit banyak harapnya. Harap rahmat Allah. Ya, li'annahu yadhufu minal amal wa ta'ati, karena dia lemah untuk beramal, untuk ketaatan. Wal aslu ayyakuna bainahuma. Namun hukum asalnya ya, seorang muslim itu di antara keduanya. Harap dan roja berbarengan. Baik. Bisa dipahami sini ya. Terus berikutnya ayat apa, nas terakhir yang dibawakan oleh Syekh Adi Ibn Abbasin. Ya, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata ya, anna Rasulullah s.a.w. su'ila, bahwasanya Rasulullah s.a.w. beliau pernah ditanya ya, anil kabair, tentang dosa besar. Kabair jam'u kabiroh. Ya. Jamak dari dosa besar. Apa sih dosa besar? Ya, ini didefinisikan oleh para ulama. Kullu dhanbin tawa'adallahu sahibah binar. Setiap dosa yang Allah ancam pelakunya dengan neraka. Ini yang pertama. Aula anatin, Allah ancam dengan laknat. Yang kedua. Atau apa lagi? Au ghadabin, yang ketiga, dengan kemurkaan. Au adabin, dengan azab, yang keempat. Ya. Wa nafil iman, yang kelima, dinafikan iman. Ya. Taib. Ya. Atau yang terakhir, yang keenam, rattaba Allahu alaihi haddan fid dunya. Yang Allah menerapkan had, hukuman untuk dia di dunia. Bersaksi palsu, cambuk 80 kali. Minum khamr, cambuk. Berzina, rajam. Kalau belum nikah, 100 kali cambuk, diusir setahun. Mencuri, potong tangan. Ya. Qadzaf, cambuk. Nuduh orang zina. Ya. Cambuk. Nah. Tapi itu semua dosa besar. Jadi dosa besar itu 6. Ya. Yang diancam pelaku dengan neraka. Yang kedua, mendapatkan laknat, ada nas-nas la'anallah, la'anallah. Yang ketiga apa? Yang mendapatkan kemurkaan dinas. Yang keempat, ancaman azab. Yang kelima, bahwa dosa tersebut terdapat keterangan dinafikan iman. Yang keenam, yang ada hadnya, hukumannya. Itu namanya kabair, dosa-dosa besar. Ya. Ya, dosa besar yang paling besar apa? Ala adullukum. Ya. Ala adullukum. Maukah aku beritahukan pada kalian? Ya. Ala akbaril kabair, atau kepada dosa besar yang paling besar, Nabi menyatakan asyirku billah. Syirik pada Allah. Baru kemudian apa? Durhaka pada orang tua, bersaksi palsu, wasyahadat zur. Nah, dan yang lainnya. Taib. Faqala, nah ketika Nabi ditanya tentang dosa besar, maka Nabi menyatakan asyirku billah, syirik pada Allah dalam rububiyahnya, ubudiyahnya, uluhiyahnya. Wal ya'su min rawhillah, putus asa dari rawhillah, dari rahmat Allah. Artinya dia qat'ur raja, ya, min Allah, putus harapan dari Allah. Ya. Putus harapan dia. Putus asa. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, dari istidraj. Ya. Taib. Wa Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud qala, Ibnu Mas'ud menyatakan akbaru kabair, dosa besar yang paling besar, al isyraku billah, syirik pada Allah, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, wal qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah, wal ya'su min rauhillah, putus harapan dari Allah. Ruahu Abdul Razzaq. Fihi masail, di dalam bab ini terdapat berbagai permasalahan. Yang pertama, tafsirul ayah, tafsir ayat al-A'raf, afa'aminu makrallah. Yang kedua, tafsir surah al-Hijr, wa may yaqnatu min rahmatillah illa dhalun. Yang ketiga, syiddatul wa'id fi man amina makrallah. Ya. Dah kerasnya ancaman bagi orang yang merasa aman dari makar Allah. Yang keempat, syiddatul wa'id fil qunut. Kerasnya ancaman dalam qunut. Ya. Itu putus asa terhadap rahmat Allah. Ya. Baik. Yang kedua dulu, ya, dari Asar Ibnu Abbas dulu dibaca di sini. Abdul. Ya. Pak Yanto, fadal Pak Yanto. Hadis Ibnu Abbas marfu'an, su'ila Rasulullah 'anil kaba'ir, faqala asyirku billahi wal ya'su min rawhillahi wal amnu, wal amnu min makrillahi. Hadza yurwa marfu'an wa mawqufan. Wa mawqufu lahu hukmu rab'i, li'annahu la yuqalu bil ijtihadi. Wa rubbama qala Ibnu Abbas an nafsihi ijtihadan wa istidlalan bin nususi wal kalamu sahihun ala kulli halin. Nah, hadis Ibnu Abbas ini yang secara marfu, ya, ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa besar, maka beliau menjawab syirik pada Allah, putus asa dari, putus harapan dari Allah, dan merasa aman dari makar Allah. Hadza yurwa marfu'an wa mauqufan. Hadis ini diriwayatkan secara marfu' dan mauquf. Apa sih marfu'? Ya, siapa? Sini yang udah pernah hafal baik kunyah. Si Nugraha, apa sih marfu? Apa? Kata Al-Baiquni di Manzumah Baiquni tentang marfu. Ah, ini lupa, ini udah ngapalin terus lupa kayak gini nih. Nah, apa awalnya? Wa ma udi falin nabi. Nah, wa ma udi falin nabi marfu, wa ma litabi wal maqtu. Berarti yang marfu itu apa? Yang disandarkan pada nabi. Sahabat berkata tapi disandarkan pada nabi. Kalau mauquf apa anugerah? Itu maqtu. Wa ma li tabi huwal maqtu'u. Ini kalau mauquf apa mauquf? Lupa deh, siapa yang masih ingat? Harga? Ahsanta, itu. Ya. Wa ma adaftahu ila ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Apa aja yang Anda sandarkan pada para sahabat berupa ucapan atau perbuatan, maka dia mauquf. Ya. Itu. Masih ingat harga? Si Nugraha hilang, habis nikah hilang apalannya. Nah. Dari sini dibedain, padahal ini berdua sama-sama hafal udah baik kuni, udah setoran sekali duduk. Berarti udah tahu ya. Harga belum nikah, walaupun udah kepikiran nikah. Mana tadi? Li'annahu la yuqal bil istihad, karena ucapan tadi tidaklah diucapkan oleh Ibnu Abbas berdasarkan istihad dia, enggak mungkin. Itu pasti berasal dari mana? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama qala Ibnu Abbas an nafsi. Nah, terkadang Ibnu Abbas mengucapkannya dari diri sendiri istihadan. Sebagai istihad istidlalan wastidlalan bin nusus. Sebagai bentuk pendalilan akan suatu ayat atau hadis. Wal kalamu sahihun ala kulli hal. Namun pernyataan di atas itu semua sahih keduanya. Baik, berikutnya, faddal dibaca sini. Nugraha. Akbarul kabairi al-isyraku billahi wal amru min makrillahi wa syirku a'zamu dzunubi wa bihi tuhbatu jami'ul a'mali wa kadzalika tuhbitu jami'ul a'mali wa kadzalika kunutu wa huwa syiddatul ya'si wa huwa min al-kabairi liqaulihi ta'ala wa man yaqnut وَمَا يَقَنُتُ لِرَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ هذا استفهام بمعنى النفي أي أن هذا من صفاتهم فقط والكبائر الأخرى غير الشرك لا تحبط به الأعمال قال ابن مسعود menyatakan أكبر كبائر الإشراك بالله. Ya, dosa besar yang paling besar adalah berbuat syirik pada Allah. Yang dimaksud dosa besar yang paling besar di sini syirik akbar, beribadah pada selain Allah. Inilah yang disebutkan, ya, haram masuk surga, kafir dia langsung, ya, dan seterusnya dari segala konsekuensi syirik. Ya. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Wasyirku adzamu dzunub. Syirik adalah sebesar-besar dosa. Wabihi tuhbitu jami'al a'mal. Dengan kesyirikan, ya. Dia apa? Tuhbatu bagusnya ya. Tuhbatu boleh jami'u tuhbitu. Cuman kalau tuhbitu tak mudhara'ahnya ini kan khusus mu'annas. Sementara dia baliknya kemana? Syirik. Ya, lebih enak tuhbat. Ya, karena jami' di sini dimuannaskan aja. Tuhbatu jami'ul a'mal. Maka dengannya seluruh amal itu digugurkan. Kata dikal kunutu, demikian pula merasa aman dari makar Allah. Wa syiddatul ya'si. Sangat putus asa wa huwa minal kabair, termasuk dosa besar. Berdasarkan firman Allah, wa may yaqnutu min rahmatillah min rahmatihi ila dhalin. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali dia, melainkan hanya orang-orang yang sesat. Ini istifham bimakna nafi, penafian. Pertanyaan, wa mai, siapakah yang putus asa? Tapi maknanya penafian. Ai anna hadha min sifatihim faqat. Ini merupakan sifat mereka aja. Wal kabail ukhra gursyik la tuhbitu bihi ala amana. Ya. Sedangkan dosa-dosa besar yang lainnya yang selain kesyirikan itu tidak menggugurkan amal. Ya. Nah, sholat, tidak sholat dikategorikan oleh para ulama yang mengkafirkan orang yang tidak sholat itu sebagai kesyirikan. Sebagaimana dijelaskan Imam Ahmad, Syekhul Islam, Taimiyah, Syekh bin Bas di kajian kita waktu itu, Subulus Salam. Tadi kan Syekh bin Bas menyatakan, beliau mengutip sebagian ulama, kapan ulama itu memprioritaskan khauf dan roja. Kalau lagi sehat, apa? Khauf. Karena dia lebih akdar, lebih mampu untuk maksiat. Kalau lagi sakit, roja. Karena dia gak mampu untuk melakukan amal ketaatan. Ya. Tapi saya kutip ini dari kitab ya Natul Mustafid, syarah kitab Tauhid di sini. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan mengutip perkataan para ulama, qala ahlul ilm fayajibu 'alal mu'minin ayyakuna mu'tadilan bainal khaufi war raja'i, la yarju faqat hatta ya'mana min makrillah wa la yakhafu faqat hatta yai'asa ya min rahmatillah bal yakunu mu'tadilan. Ya. Itu. Ya. Para ulama menyatakan wajib bagi setiap mukmin untuk mu'tadil, ya. Apa namanya? Setara antara takut dan harapnya. Dia tidak hanya harap saja, dia tidak berharap saja sampai dia situ mesti hingga akhirnya dia merasa aman dari makar Allah. Dia tidak takut saja akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah. Mesti seimbang, mesti mu'tadil. Nah itu. Baik, cukup. Ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya, pekan depan di bab yang baru berarti. Masyaallah. Di bab ke-35 ini. Ya, bab minal iman billah as-sabr ala aqdarillah. Di antara keimanan pada Allah adalah sabar akan takdir-takdir Allah. Ya, ini insyaallah ya, pekan depan. Ya, wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Sudah semakin dekat ini, semakin menipis buku kita kan. Lebih dari setengah kan?